بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. نعم, siapa yang punya hutang? Siapa yang punya hutang dengan Ustaz? Dengan saya? Musa. Dan siapa Musa? Dengan siapa? Rizki. Kalau tidak bayar hutangnya, kena denda. Kemarin hutangnya cuma $100, bisa saya denda $200. Mau bayar uang atau bayar hadis? Musa, bayar uang atau bayar hadis? Hadis. Taib. Had. Jangan dibaca. Kalau dibaca bisa $300. Had. Ayo, Musa. Belum? Belum? Nanti dihafal ya. Berarti $200. Nah, daripada membaca $300. Dibantu 400. Wah, kaya saya. Rizki. Rizki kemarin cari-cari saya untuk menghafal hadis. Had, Rizki. Hutangnya. Mau $200 juga, had. Had. Dihafalin, cepat. Baru kita masuk ke pelajaran. Ayo. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah. La. Qat. Qattat. Muttafaqun. Naam, la yadkhulul janna qattat. Muttafaqun alayhi. Naam. Qattat itu namam. Qattat itu namam. Dan dikatakan tidak masuk surga, yaitu dukhulan awwalian, kata para ulama. Tidak masuk surga pertama kali. Selama dia mukmin, masih beriman, dia masih ada harapan, karena dia tahtal masyiah. Dia dibawa kehendak Allah dengan dosanya, walaupun dia diazab sebagaimana dikatakan mendapatkan azab kubur. Tetapi bisa saja diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allah masih belum mengampunkan, Allah azab dia, maka dia tidak masuk surga pertama kali, dukhulan awwalian. Taib, la yadkhulul janna qattat. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam al-hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya Ibnu Hajar? Siapa namanya Ibnu Hajar? Yahya. Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Naam. Al-Hafidh. Ada Pak Ahmad? Tidak ada? Baik. Ahmad ibnu Ali Al-Hafidh. Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Siapa namanya Al-Hafidh? Harun. Siapa namanya Al-Hafidh? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Siapa? Ahmad Ibnu Ali. Harun. Harun Ibnu Man. Ibnu Wawan. Begitu ya. Harun Ibnu Wawan. Ahmad Ibnu Ali. Ahmad anaknya, bapaknya namanya Ali. Naam, mana Salman? Salman. Siapa namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar? Had. Salman. Salman Ibnu Man. Siapa namanya bapaknya? Salman. Naam, Salman Ibnu. Siapa Sam? Sam. Baik. Sekarang Ibnu Hajar, siapa namanya? Siapa namanya Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani, siapa namanya? Siapa namanya? Naam, jangan ada yang menundukkan pandangan. Biar bisa kelihat dan ketebak, bisa ditunjuk. Jangan ada yang menyembunyikan kepalanya di bawah meja. Had, kepalanya diperlihatkan. Siapa namanya Al-Hafidh Muhammad Imam? Kalau tidak saya lempar ke sisi kanan. Muhammad Imam ya, jangan dulu. Jangan dulu, Pak Indra. Kalau begitu didenda nanti. Indak ya, Muhammad Imam. Siapa namanya Al-Hafidh Ahmad Ibnu Hajar? Ahmad Ibnu Ali? Siapa namanya? Baik, Pak Indra sudah menyiapkan jawaban, saya pindah ke sebelah kiri aja. Yazid. Yazid Ibnu Toto Novianto. Had. Siapa namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar? Siapa namanya Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar? Pertanyaannya berat ini. Berat kalau bisa dijawab. Indak ya. Naam indak ya Faiz. Mana Faiz? Oh saya kira di sana. Ya Faiz. Indak. Siapa namanya Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar? Muawiyah. Ahmad Ibnu Ali. Nah, pertanyaan yang seperti ini menjadikan kita jeli dan menjadikan kita terfokus. Bahwa yang kita baca kitabnya adalah seorang alim yang besar, Al-Hafidh Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Qala rahimahullah fi kitabih Bulughul Maram Kitabul Jami' wa Anas. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat wa lahu shahidun min hadithi Ibni Umar inda Ibni Abid Dunya inda Ibni Abid Dunya. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Anas ibnu Malik, Anas anaknya Malik, sahabat yang mulia, beliau sedari kecil melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Dan demikianlah khidmah beliau kepada Rasulullah, pelayanan beliau kepada Rasulullah. Sahabat yang paling, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Anas ibnu Malik di antara sahabat yang paling banyak, atau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana Aisyah, sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik, siapa nama sahabatnya? Zaki. Siapa nama sahabatnya? Anas ibnu Malik Al-Ansari Madani. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kaffa ghadabah, man kaffa ghadabah, siapa yang menahan murkanya, siapa yang menahan murkanya, kaffallahu anhu azabah, Allah akan menahan azabnya padanya. Allah akan menahan azab padanya. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat, yaitu Mu'jam Al-Awsat, yaitu Mu'jam Al-Awsat. Walahu syahid, dan hadis ini memiliki penguat, min hadis Ibni Umar, dari hadis Abdullah ibnu Umar. Inda, yang diriwayatkan Ibni Abid Dunya oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Qada Al-Hawa'id. Kita lihat dulu pembahasan hadisnya, atau tentunya apa yang kita ambil faedah dari keterangan hadis. Dikatakan siapa yang menahan murkanya, maka Allah akan menahan azab padanya, atau Allah akan mencegah azab padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la taghdab. Beliau ulangi 3 kali kepada seseorang sahabat, seorang sahabat yang meminta agar dia dinasihati dan diberikan wasiat. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Faraddada, Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Jangan kamu murka, jangan kamu murka, jangan kamu murka. Siapa menahan murkanya dalam rangka mengikuti wasiat Rasulullah, dalam rangka mengamalkan nasihat Rasulullah, maka dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala, yaitu Allah akan mengampuninya dan menahan azab padanya. Menahan azab padanya. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Apabila mereka murka, mereka segera meminta ampun, dan mereka diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka segera menahan amarahnya, dan mereka kemudian mendapatkan ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dilarang murka? Karena murka itu tempat jalan masuknya syaitan. Tempat jalan masuknya syaitan. Banyak dengan kemurkaan terjadi kebinasaan. Terjadi kebinasaan. Dengan murka. Maka, kalau dia bisa menahan murkanya atau amarahnya, dia bisa menyelamatkan apa yang didapatkan dari hasil murkanya. Menyelamatkan dirinya dari apa yang didapatkan dari hasil murkanya. Karena itulah kita dilarang untuk murka. Bahkan dengan murka, seorang bisa menumpahkan darah dan bahkan bisa menjatuhkan kehormatan. Di mana seorang tidak bisa menahan murkanya, dia bisa melakukan demikian. Dan setelah dia melakukan, barulah datang penyesalannya. Dan dengan murka, akal pun tertutup. Orang yang murka akalnya tertutup. Tidak berfungsi, tertutup. Dikuasai dengan amarah dan murkanya. Tidak sedikit suami istri ketika murka, suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Ketika dia telah berhenti murkanya, dia ingat, loh kok tadi saya talak istri saya? Karena murka. Demikian, seorang mesti menahan murkanya, amarahnya. Dan orang yang bisa menahan murkanya dan amarahnya selain tadi mendapatkan apa? Pahala. Dapat pahala diampuni oleh Allah. dia mendapatkan penyelamatan azab dari Allah. Juga orang yang bisa menahan murkanya itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan murkanya, bisa menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa asyadidu bisura'ah. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisa asyadidu, bukanlah orang yang kuat apabila dia bisa bergulat, membanting manusia. Itu bukan orang kuat. Tetapi orang yang kuat, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, dia bisa menahan dirinya ketika dia murka. Kalau main banting-membanting, itu bukan kuat. Tenaga boleh saja kuat, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Tetapi orang yang kuat, orang yang bisa menguasai dirinya. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Inilah orang yang kuat. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pantas dia mendapatkan apa yang telah datang keterangannya tadi dari Rasulullah, kaffallahu, Allah subhanahu wa ta'ala menahan anhu padanya azab Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah akan menahan azabnya terhadapnya. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Wa an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Indak ya Nawfal. Naam, ahsanta. Indak ya Ridha. Naam. Indak ya sampingnya Sofwan, siapa nak? Kok saya jadi pelupa jadinya. Siapa namanya antum? Azki. Hayyakumullah Azki. Naam. Hat. Ahsanta, indak ya. Naam. Ya, aku siapa? Aku Muhammad Muhammad Junaidi. Siapa Faiz atau siapa namanya nak? Hah? Ayub. Naam, Ayub. Naam, Ayub. Mana Ayub? Ayub ibnu Naam Toto. Ayub. Heron insyaAllah. Naam, indak ya Ayub. Kaf fallahu fil awsat. Ahsanta ayu. Ahsanta. Naam. Indak ya Ibnu Naam man Ibnu Jazmar hat. Dibesarkan suaranya nang. An Anas. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Fil Awsat. Naam, sekarang kalangan kibar. Kibar, kibar. Endak ya Abah Daniel. Naam, hat. Jangan ada yang melarikan diri yang kibar. Kaffallahu akhrajahu fil fil awsat. Naam, labas. Alladhi yatata'ta, yang terbata-bata nanti dapat pahala besar insyaallah. Naam. Hat. Sekarang tugasnya hendak ya Mas Indra. Hat. Wa an Anas. Belum? Taib. Indak ya Aba Yazid. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Naam, indak ya Aba Fifi, had. Ghadabahu akhrajahu Tabrani fil fil Awsat. Indak ya Aba Muhammad, Imam. Pak Imam, ayo. Muhammad, isbir. Muhammad Ibn Imam. Lihat abinya. Had. Naam, ahsantum. Sekarang kita masuk kepada yang belum ditanya dan belum diminta hafalannya, tunggu, akan datang waktunya. Yang lebih berat nanti. Sekarang kita masuk kepada tentunya siapa yang dimaksud dengan Naam Imam At-Tabarani. Pernah kita sampaikan bahwa Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlul Hadis yang besar, Beliau namanya Sulaiman Ibnu Ahmad Abul Qasim, atau Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad. Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad. Beliau adalah muhaddis yang besar, dikatakan juga Al-Hafidh Tabrani. Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabarani. Naam, Muhammad. Siapa namanya Tabrani? Muhammad Sukabumi? Naam, Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. Beliau memiliki 3 mu'jam yang sudah kita terangkan. Atau sudah, bukan kita terangkan, sudah kita sampaikan 3 mu'jam. Mu'jam pertama, Mu'jam Al-Kabir. Mu'jam Al-Kabir. Mu'jam Al-Kabir ini yang bisa didapatkan itu 25 jilid. Didapatkan, dicetak 25 jilid. Tetapi tidak sempurna. Karena beberapa jilid hilang. Bukan hilang di perpustakaan, tapi hilang manuskripnya. Sehingga 25 yang terbit di percetakan itu tidak sempurna. Dan Mu'jam Kabir ini seperti Musnad Imam Ahmad, yaitu ditulis dengan nama berdasarkan huruf abjad, alif, ba, ta, tsa, jin, dan seterusnya. Misalnya nama perawi misalnya Ahmad, maka ditempatkan di huruf alif dan seterusnya. Perawi di situ adalah sahabat. Perawi di situ adalah sahabat. Ini Mu'jam Kabir. Beliau juga punya kitab Mu'jam Al-Awsat. Mu'jam Al-Awsat yang bisa diterbitkan dengan pelayanan penerbitan 10 jilid. 10 jilid. Dan antara Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat ini berbeda. Kemudian beliau juga punya kitab Mu'jam Saghir. Mu'jam yang kecil. Dari Mu'jam ke Mu'jam ada perbedaan. Mu'jam itu nama sebuah kitab. Hadis yang merupakan salah satu karya yang menjadi karya Al-Imam At-Tabarani. Adapun Mu'jam Al-Awsat yang kita baca tadi, yang 10 jilid itu, Al-Imam At-Tabarani menyusunnya sesuai dengan huruf abjad, tapi dengan nama gurunya. Bukan sahabat. Kalau yang pertama Al-Kabir dengan nama sahabat, misalnya sahabat Abu Hurairah. Kalau ini dengan nama guru. Lihat betapa jelinya muhaddis menyusun kitab. Sementara Mu'jam Saghir dengan nama guru, tetapi hadis-hadisnya hadis-hadis yang dianggap gharib. Hadis-hadis yang dianggap gharib yaitu hadis yang asing bersendiri. Sehingga mu'jam beliau ini dikatakan mu'jam dunia. Mu'jam dunia. Itulah Al-Imam At-Tabarani. Sebetulnya kaum muslimin bangga karena memiliki para ulama dengan karya yang besar, dan karya ini bukan sekedar karya, tetapi mengumpulkan riwayat Nabi. Sehingga kalau nanti disebutkan mu'jam, ada mu'jam apa? Kabir. Ada mu'jam apa? Al-awsat. Ada mu'jam al-mu'jamus saghir, al-mu'jamul kabir, al-mu'jamul awsat, dan na'am mu'jam al-mu'jamus saghir. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dikatakan dalam riwayat tadi, walahu min syahid, walahu syahid min hadis Ibni Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, sahabat yang ma'ruf, dikeluarkan oleh atau diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunya, namanya Ibnu Ab, apa gelarnya Ibnu Abid Dunya, penulis banyak kitab, banyak kitab tulisan dan karyanya, semuanya kitab hadis. Dan hadis-hadis yang dia tulis dalam satu kitab tersebut berkaitan dengan judulnya seperti tadi, tentang masalah qada al-hawaid. Semua hadis qada al-hawaid dia kumpulkan. Itu Ibnu Abid Dunya. Bahkan sulit kita keluar dari periwayatan Ibnu Abid Dunya. Banyak sekali periwayatannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun untuk sementara cukup karena telah masuk waktu sholat isya. Kita mendapatkan pengetahuan pertama hadis tadi dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah, akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Dan telah kita jelas dan telah kita mendapatkan keterangan ringkas kenapa orang yang menahan murkanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan diselamatkan dari azab. Kemudian kenapa kemurkaan itu tercela dan kenapa kemurkaan itu membinasakan. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Naam. Indak ya di belakangnya Sofwan. Siapa namanya? Hah? Tio? Tio? Naam. Tio Ibnu Man? Ibnu? Hat? Siapa namanya? Ayahnya siapa? Muhammad? Siapa? Wanda. Tio Ibnu Wanda. Naam. Apa artinya man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah? Apa artinya? Hati-hati yo. Apa artinya man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah? Naam. Endak ya siapa Zayan? Hat. Naam, siapa yang menahan amarahnya Allah akan menahan azabnya padanya. Naam. Indak ya. Taib. Fikri. Indak Fikri. Boleh hadisnya? Boleh, enggak apa-apa. Had. Naam, artinya apa ya, Fikri? Pada, padanya. Naam. Indak ya, temannya Fikri. Siapa nang? Hah? Ilyas. Ilyas, hayyakumullah Ilyas. Naam. Ibnu man? Ibnu Nurhadi, Sulhadi, Suhadi. Naam. Ilyas Ibnu Suhadi had. Naam, siapa yang menahan amarahnya, Allah akan menahan azabnya kepadanya. Thayyib. Naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Musa masih ada hutang ya Musa? Naam. Rizki sudah? Baik. Faddalu barakallahu fikum.